Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kenikmatannya kepada kita. Fa insyaallah ta'ala malam ini kita lanjutkan pelajaran pada kitab Mahiyah Salafiyah karya Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada ucapan Al-Barbahari rahimahullah. Begitu pula kita sedikit masuk pada nukilan pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah rahimahullah ta'ala. Siapa nama abahnya Syekh Zaid? Siapa nama abahnya? Nama ayahnya? Nama siapa? Muhammad. Kakeknya? Ahsan tabarakallahu fik. Al-Syeikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Soal yang diberikan kepada beliau atau pertanyaan yang diajukan kepada beliau, pada awalnya diucapkan yaqulul ba'du limadha natalaqqabu bis-salafiyyah wa limadha la yuqalu al-muhammadiyyah nisbatan lir-rasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir su'al. Bunyi pertanyaannya, sebagian orang wahai Syekh berkata, mempertanyakan, kenapa kita menjuluki dengan salafiyah? Kenapa disebutnya salafi? Kenapa bukan Muhammadi? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa salafi bukan yang disebut adalah Muhammadi? Yang ada adalah saya salafi, saya begini, athari dan seterusnya. Kenapa enggak Muhammadi saja? Itu maksudnya pertanyaan. Atau kenapa manhaj ini disebut salafiyah, kenapa bukan Muhammadiyah? Kenapa manhaj salafiyah bukan manhaj Muhammadiyah? Yang Muhammadiyah itu nisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh rahimahullahu taala menjawab, kalau pertanyaan ini mungkin disampaikan kepada kita bingung. Kenapa kamu enggak Muhammadiyah saja? Kan nisbatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kenapa kok salafiyah? Maka beliau menjawab, fa'ajaba hafizahullahu ta'ala biqawlih, naqulu lahu inna i'tiradaka ala man azhara madhhab as-salaf as-salih wa intama ilayhi batil. Kita katakan kepada orang tersebut yang mempertanyakan, kenapa salafiyah bukan Muhammadiyah? Sesungguhnya sikap protesmu sikap engkau mempertanyakan hal itu, ya, atau sebelum itu sikap protesmu terhadap orang yang menampakkan mazhab salaf yang soleh, sahabat dan yang setelahnya, ini sikap yang batil. Protesmu itu kebatilan. Wal hamilu laka ala hadzal iradi huwa, dan yang membawa engkau sampai kepada sikap seperti itu, yang menjadikan engkau hingga berbuat seperti itu adalah imma jahlukal fadhi'u bisalafiyyati sahihah wasalafiyyina hamalatil kitabi wassunnah min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wad-da'wah min al-qurunil mufaddalati al-mashhud lahum bil khairiyyah. Kemungkinan pertama disebabkan karena kejahilanmu yang sangat parah. Kebodohanmu, ketidaktahuanmu tentang as-salafiyyah, manhaj salaf yang sahihah. Sikap protesmu itu bisa jadi dengan dasar kebodohanmu tentang manhaj salaf. Wassalafiyin, begitu pula orang-orangnya, hamalatil kitabi wassunnati min ashabin nabi, yang mana mereka ini merupakan orang-orang yang mengemban Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salafiyin, siapa itu? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ala nahjihim, dan orang-orang yang di atas manhajnya mereka. Manhajnya para sahabat. Bisa jadi karena kebodohanmu terhadap manhaj salaf dan orang-orang yang di atas manhaj salaf. Siapa itu orang-orangnya? Para sahabat. Dan yang di atas jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min a'immatil ilmi wad da'wah min al-qurunil mufaddalati, dari kalangan para ulama yang berilmu, yang berdakwah di masa-masa yang penuh dengan keutamaan. Tiga periode sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini namanya al-qurun al-mufaddalah. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah yang di masaku, periode pertama para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yang mencontoh mereka, tabi'in, muridnya mereka, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya lagi, tabi'ut tabi'in. Al-mashhud lahum bil khairiyah, yang telah dipersaksikan akan kebaikannya. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang mempersaksikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berucap dari hawa nafsunya. Ini yang pertama, bisa jadi ucapan engkau, protesmu, mempertanyakan kenapa salafiyah bukan muhammadiyah, itu karena kejahilanmu. Wa imma annaka turidu an tulabbisa ala tullabil ilmi anna salafiyyata ma hiya illa hizbun aw munazzama. Atau bisa jadi engkau ingin mencampur adukkan, memburamkan, merancukan kepada para penuntut ilmu bahwa Salafiyah itu tidak lain adalah sebuah kelompok atau munazzamah atau organisasi. Kenapa kok enggak Salafiyah? Kenapa kok Muhammadiyah? Kenapa kalian bermadhab salaf? Berarti kamu kelompok, berarti kamu organisasi. Seakan-akan dia ingin mengatakan seperti itu. Ini yang terkandung dalam sikap dia mempertanyakan hal-hal tadi. Seakan-akan menganggap Salafiyah itu sebuah kelompok, sebuah organisasi. Assasaha Muhammad bin Abdul Wahhab, yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seakan-akan engkau ini pingin memburamkan, merancukan kepada para thullabul ilm bahwa Salafiyah itu kelompok, Salafiyah itu organisasi yang punya pemimpin, yang punya struktur organisasi tertentu. Assasaha Muhammad bin Abdul Wahhab, yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, seakan-akan seperti itu. Oh, ini Salafiyah, pendirinya Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Padahal apa? Salafiyah itu siapa ujung tombaknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabat setelahnya yang mengambil ilmu dari beliau alaihi salatu wassalam. Enggak ada yang namanya Salafiyah itu pemimpinnya, ketuanya fulan, enggak ada. Ustaz fulan, Syekh fulan, enggak ada. Salafiyah, siapapun dia yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dia seorang salafi. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, walau kana wahdah, walaupun dia bersendiri. Fayajibu an tustab'at wa la yajuzul intisabu ilaiha. Sehingga oleh karena itu, karena dianggap sebagai kelompok, sebagai organisasi yang punya pendiri, maka harus ditinggalkan karena itu hizbiyah. Maunya mereka seperti itu. Wajib untuk dijauhi dan tidak boleh menisbahkan diri kepadanya. Karena apa? Hizbiyah. Hizbiyah artinya berkelompok-kelompok yang walaknya dan baroknya di atas kelompoknya, di atas organisasinya. Ini bisa jadi karena kebodohanmu karena tentang Salafiyah dan orang-orangnya, atau bisa jadi engkau ingin mencampur adukkan, ingin memburamkan, menganggap bahwa Salafiyah itu kelompok atau organisasi. Wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin ay yunkira ala man intasaba ila as-salafi was-salafiyyah. Dan yang tepat, yang hak, tidak boleh bagi seorang pun mengingkari orang yang menisbahkan diri kepada salaf dan manhajnya salaf. Tidak ada seorang pun yang boleh mengingkari kalau ada orang yang menisbahkan dirinya kepada Salafiyah. Dan tentu sebagaimana telah berlalu dari penjelasan Syekh Al-Fauzan, begitu pula Syekh Ibn Baz, begitu pula nanti Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala akan menjelaskan, di sana ada orang yang menisbahkan diri kepada Salafiyah zuran, secara dusta. Secara dusta. Namun secara keumuman tidak boleh seorang pun mengingkari orang yang menisbahkan dirinya kepada salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati as-salafiyah la yashihu ayyu'ab. Maka barang siapa yang mengatakan saya salafi, saya pengikut salaf, saya berpedoman kepada salaf, akidah saya adalah salafiyah, tidak sah untuk dicacat, tidak sah untuk dicela, tidak boleh untuk diejek. Apa kamu anak baru kemarin? Apa kamu anak bau kencur? Tahu apa kamu? Tidak boleh kamu bermadhab salaf. Nenek moyangmu begini, begini, begini, dan seterusnya. La yajuz la yasihu ayyu'ab. Tidak sah, tidak boleh untuk dicela. Nam bal yajibu qabulu dhalika minhu bittifaqil ulama'ir rabbaniyina wa talamidhatihim. Dan yang wajib bahkan menerima hal itu darinya dengan kesepakatan para ulama rabbaniyin dan murid-murid mereka. Artinya ini kesepakatan para ulama, kalau ada orang yang menisbahkan dirinya bahwasanya dia sedang mengikuti salaf, maka tidak boleh untuk dicerca. Nah, tidak boleh untuk dicela. Wa ma dzalika li anna madzhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Yang seperti itu dikarenakan madhab salaf tidak lain adalah kebenaran. Madhab salaf itulah al-haq, kebenaran. Yang ingin tahu kebenaran, maka baginya untuk mengikuti madhabnya salaf, manhajnya salaf, mengikuti jalannya salaf, mengikuti ucapan-ucapannya salaf. Qif haythu waqafal qawm. Berhentilah engkau di mana kaum itu berhenti. Waskut amma anhu sakat. Dan diamlah engkau tentang perkara-perkara yang mereka diam. Berbicara, berucap, diam sesuai dengan kondisinya salaf. Nah, maka madhabnya salaf itu adalah al-haq, kebenaran. Wa inna as-salafiyyata wa hiya nisbatu tasmiyatin ila as-salaf tasmiyatun la tanfasiru wa la lahzatan wahidah 'anil ummatil islamiyyah. Dan sesungguhnya salafiyyah, madhab salaf, yang itu merupakan nisbat, penamaan kepada salaf, adalah penamaan yang tidak lepas sedikit pun dalam waktu apapun dari umat Islam ini. Enggak ada kehidupan kita ini yang lepas dari madhab salaf. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sehat maupun sakit, dalam kondisi mukim ataupun safar, dalam kondisi bekerja ataupun beribadah, tidak pernah lepas dari madhab salaf. Bagaimana mau lepas dari madhab salaf? Gerak-gerik kita diatur oleh syariat, oleh tuntunannya salaf, para sahabat. Kamu sholat seperti ini, apa dasarnya sahabat? Kamu begini, apa dasarnya? Dari sahabat. Kamu begini begitu, apa dasarnya? Sahabat. Bersaum, berpuasa, ke masjid, sholat, tidur, makan, dan seterusnya. Ya. لا تنفصل ولا لحظة واحدة عن الأمة الإسلامية, tidak pernah lepas sedikit pun dari umat Islam ini. بل هي خيرها, bahkan As-Salafiyah atau madhab salaf adalah yang terbaiknya. Wahiyya bikhilafil intima'at ilal ahzabi wal munazzamat al-bid'iyyah kal-hizmil ikhwani wal-firqati tabligiyyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manhajiha manahijiha. Dan yang seperti ini berseberangan, madhab salaf berseberangan dengan sikap bergabung, ikut serta di dalam kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi yang sifatnya bid'ah, didasari oleh kebid'ahan, yang walaknya maupun baroknya, loyal maupun bencinya didasari oleh organisasinya, bukan didasari oleh Al-Quran dan Sunnah. Bencinya, kasihnya, sayangnya dengan dasar organisasinya, dengan dasar kelompoknya. Kalau enggak seperti mereka, kalau tidak cocok dengan pendapatnya mereka, padahal itu kebenaran mungkin, maka mereka akan membenci orang tersebut. Walaupun organisasinya memiliki sebuah kesalahan dan diselisihi, yang menyelisihinya mendapat apa? Mendapat cercaan, dimusuhi. Enggak sesuai dengan maunya, peraturannya, strukturnya, visinya, misinya, akan dimusuhi. Al-wala wal-bara yang dibangun di atas hizibnya, kelompoknya. Sebagai contoh kata beliau rahimahullah, kal-hizbil ikhwani, seperti halnya kelompok ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin ini sebuah kelompok yang mengumpulkan berbagai keburukan. Pemikiran khawarij ada padanya, sufiyah ada padanya. Jadi berbagai hal yang jelek masuk di dalam manhaj ikhwanul muslimin. Oleh karenanya, seperti halnya tempat sampah, tempat pembuangan kotorannya di ikhwanul muslimin. Kalau dibilang gado-gado masih zen, masih enak, ada kentangnya dan sebagainya. Masih enak. Sebagian orang yang ingin mencampur adukkan kebenaran sama kejelekan, mereka mengatakan, coba lihat gado-gado, atau lihat apa makanan yang dicampur adukkan, bahannya satu dengan bahan yang lainnya jadi enak. Berdalil pakai gado-gado ataupun makanan, enak apa enggak? Nah sekarang yang ini dirangkul, yang itu dirangkul, yang ini dirangkul, jadi enak katanya, jadi bagus, jadi indah. Iya, kalau yang dicampur adukkan seperti gado-gado, baik semua. Yang dicampur adukkan seperti sampah, kulit pisang masuk, muntah masuk. Kalau yang dikumpulkan kebaikan-kebaikan, masya Allah, bagus. Sholat, zakat, puasa, itu semua kan berbagai kebaikan yang bahkan wajib dilakukan oleh seorang muslim, sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, zakat bagi yang punya harta lebih. Tapi kalau yang dikumpulkan kejelekan, Syiah dirangkul, ini dirangkul, itu dirangkul, jadinya apa? Bukan gaduh-gaduh tadi, kejelekan yang dikumpulkan oleh mereka. 6. Nanti kita akan pelajari bahwasanya makna persatuan bukan itu yang dimaukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang dimaukan dengan persatuan Islam. 6. Tapi yang dimaukan adalah ketika orang itu di atas sunnah. Ketika orang itu berjalan di atas madhab salaf, manhajnya salaf, itulah yang merupakan sebab persatuan. Gak mungkin bersatu kalau masing-masing mau berpendapat. Kif mau bersatu, nanti yang ini punya pendapat sendiri, yang itu punya pendapat sendiri, yang ini punya pendapat sendiri, tiga. Iya, kalau 3, 10, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar. Ya apa cara mempersatukannya? Mau bersatu, kembali kepada jalan salaf. 6. Seperti hizib ikhwani, seperti kelompok ikhwanul muslimin yang didirikan oleh Al-Hasan Al-Banna. Wal firqati tablighiyah, begitu pula kelompok jamaah tabligh, jamaah tabligh. Yang kata sebagian para ulama, jamaah tabligh ini ikhwani yang terselubung. Di antaranya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah mengatakan seperti itu. Namun dibungkus dengan bentuk kezuhudan. Dibungkus dengan bentuk kezuhudan, tapi isinya sama tadi, mengumpulkan berbagai kejelekan di dalamnya. Bahkan bisa dibilang pula mereka ini kelompok yang ekstrim, sangat-sangat memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat keras permusuhannya kepada orang yang berpegang kepada madhabnya salaf. Wa ma walahuma, dan kelompok-kelompok yang seperti keduanya. Mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha, terkait hal-hal yang telah berlalu penjelasannya dan penjelasan manhaj-manhajnya mereka. Ini urgensi berpegang kepada madhab salaf, dan tidak boleh bagi seorang itu mencela orang lain yang menisbahkan dirinya kepada madhab salaf secara keumumannya. Kalau memang betul dia berusaha meniti jalan para sahabat, walaupun salah terkadang. Yang namanya manusia, kullu bani adam khatta wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti khatta, pakai sighah mubalaghah. Bukan mukhti, bukan khati, tapi khatta. Berarti apa? Salahnya bukan cuma sekali, bukan cuma dua kali, balik-balik salah, bolak-balik salah, salah sekarang, nanti salah lagi. Tapi memang tujuan dia adalah, prinsip dia adalah mengikuti manhajnya salaf. Kalaupun dia dinasehati, dia akan terima selama itu kebenaran. Ini wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita salah, tapi yang terbaik yang banyak bertaubat, yang banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang namanya manusia itu seperti itu. Pasti dan pasti akan salah. Zaluman jahula. Watak manusia itu adalah zalim dan jahil. 6. Ini terkait pentingnya atau perkara menisbahkan diri kepada salafiyah. Wa amma qaulul mu'tarid, di kitab mungkin tertulis pakai fa al muftarid, tapi yang tepat pakai ain al mu'tarid. Al mu'tarid sebagaimana yang dicantumkan dalam sumbernya. Sumber ucapan Asy-Syaikh Zaid rahimahullahu taala yang tepat adalah menggunakan ain al-mu'tarid. Nah, mungkin di sini terjadi sabakul qalam, kesalahan penulisan. Naam. Wa amma qaulul mu'tarid 'ala al-'aqilati as-salafiyyah wa ahliha as-salafiyyin lima la yuqalu al-muhammadiyyah. Adapun ucapan orang yang mempertanyakan, yang mengajukan protesnya tentang akidah salafiyah dan orang-orangnya, kenapa tidak disebut sebagai Muhammadiyah saja? Kenapa kok salafiyah? Kenapa kok salafi bukan Muhammadi? Naqulu, kami katakan, hadza talbisun minhu 'ala an-nasi min jinsi ma qablah. Ini merupakan bentuk talbis, bentuk merancukan dari orang tersebut terhadap manusia, kepada manusia. Min jinsi ma qablah, sama seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya apa? Protes, kenapa kok madhab salaf yang begini, yang begitu. Yang kedua sekarang, kenapa kok dinamakan salafiyah bukan Muhammadiyah? Maka yang seperti ini sama seperti sebelumnya, di antara bentuk talbis, merancukan pikiran manusia. Fal ummatu kulluha yuqalu laha al-ummatul muhammadiyah. Umat ini semuanya disebut sebagai umat Muhammadiyah. Semua yang di muka bumi ini disebut umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan nabiyyuha. Maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya mereka, nabi yang diutus kepada mereka, kepada umat ini, umat seluruhnya. Apakah Eropanya, apakah Indonesianya, apakah Asianya, apakah Afrikanya, dan seluruhnya. Nabinya yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Sementara umat itu terbagi menjadi dua. Umat itu ada dua macam. Yang pertama ummatu da'wah. Umat da'wah. Umat yang terkena da'wah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, mukminnya maupun kafirnya masuk pada jenis yang ini. Ummatu da'wah. Umat yang diajak oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalilnya apa? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasma'u bi ahadun min ummati yahudiyun wala nasraniyun, tidaklah mendengar tentangku dari umat ini Yahudinya maupun Nasraninya. Berarti umat apa ini di sini? Umat yang terkena dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti dia menjadi penduduk neraka. Yang pertama, umat dakwah. Secara keumuman semua ini adalah umat dakwah. Yang kedua adalah ummatul ijabah, umat yang mengijabahi, yang menjawab seruan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin ini namanya ummatul ijabah. Umat Muhammadiyah, Muhammadiyah terbagi menjadi dua, umat dakwah dan umat al-ijabah. Berikutnya, wanqasamat ummatul ijabati ila 73 firqah. Umat ijabah sendiri terbagi menjadi 73 golongan. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Akan terpecah umat ini, ummatul ijabah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya berujung pada neraka. Yang namanya penyimpangan itu ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Illa wahidah, kecuali satu. Sekarang umat Muhammadiyah yang mana? Jenis pertama apa jenis kedua kita? Kalau dibilang umat Muhammadiyah masih umum. Kalau masuk jenis kedua, ummatul ijabah, dari 73 yang mana kita? Illa wahidah, kecuali satu. Wahiyya allati takunu ala mithli ma kana alaihi an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selamat itu adalah kelompok yang berada di atas ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebagaimana ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam humus salafu wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wa taba'a atharahum yulhaqu bihim. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salaf. Para sahabat Nabi adalah salaf. Kamu Muhammadiyah yang mana? Saya yang salafiyah. Makanya 6, kalau dibilang Muhammadiyah itu umum, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat Muhammad ini terbagi menjadi dua. Yang kedua pun terbagi menjadi 73 golongan. Jadi untuk kita mengetahui mana yang benar, kita katakan yang benar adalah yang di atas mazhabnya salaf. Islam yang benar, yang betul-betul mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salaf dan salafiyah. Mereka adalah salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yang mereka ini mengikuti jalannya salaf, mengikuti petunjuknya salaf, maka digolongkan kepada salaf, dimasukkan dalam golongannya salaf. Siapa dia? Apakah di negara Indonesia saja? Bukan. Mau yang di sana, mau yang di situ, mau yang di Jawa Timur, Jawa Barat, Papua. Yang datang setelah salaf dan mereka mengikuti jalannya salaf, maka diikutkan kepada salaf, dimasukkan ke dalam golongannya salaf. Fayuqalu anhu salafi, kemudian dikatakanlah salafi. Wa aqidatu as-salafiyah, dan akidahnya adalah as-salafiyah. Sampai akhir ucapan beliau bisa dilihat dalam masdarnya, dalam sumbernya, Al-Ajwibah Al-Athariyah Anil Masail Al-Manhajiyah, karya Syekh Zaid rahimahullahu taala. Pada akhirnya beliau mengatakan, "Thumma ansahuka ayyuhal muhib an turaji'a kutub as-salaf, fa innaka satajidu nususan la tuhsa kathratan tuqarriru laka ma dhakartu min al-wasiyyati bi luzumi sabili as-salaf wa tahdhiri min mujanabatihi wallahu al-muwaffiq." Kemudian kata beliau hafizahullah, aku nasihatkan kepada engkau wahai orang yang mencintai al-haq, aku nasihatkan kepada engkau untuk memurajaah, untuk menelaah kitab-kitab sunnah, untuk mempelajari kitab-kitab sunnah. Karena engkau akan dapati dalil-dalil yang tidak bisa dihitung banyaknya tentang kewajiban mengikuti salaf, tentang tahdzir, peringatan dari menyelisihi salaf. Nah, pelajari kata beliau kitab-kitab sunnah, sehingga dengan itu akan terpatri padamu hal-hal yang telah aku sebutkan dari wasiat yang ada untuk berpegang kepada jalannya salaf dan peringatan dari menyelisihi mereka. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah zat yang memberikan taufik. Maka ini semua menunjukkan kepada kita semua hukum mengikuti salaf, hukum menisbahkan diri kepada salaf, dan di mana salaf adalah jalan yang paling tepat untuk mengarungi kehidupan dunia ini, untuk menjalani Islam ini hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.